Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan bacaan kita terhadap tafsir As-Sa'di dan kita masih dalam akhir surat Muhammad. قال رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا atau setelahnya. Setelahnya. قال الله تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب وله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kehidupan dunia adalah la'ib, main-main belaka, walahu sia-sia. Wa in tu'minu wa tattaqu, dan bila kalian beriman kepada Allah dan bertakwa, niscaya Dia akan memberikan kepada kalian ganjaran-ganjaran kalian. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ, dan Dia Allah Azza wa Jalla tidak akan meminta kepada kalian أَمْوَالَكُمْ, harta benda kalian. إِيَسْأَلْكُمُوهَا, jika Dia Allah Azza wa Jalla meminta harta benda kalian, fayuhfikum, lalu Allah Azza wa Jalla menekan kalian untuk kemudian mengeluarkannya, memaksakan kalian, pasti kalian tabkhalu, pasti kalian tidak akan mau mengeluarkannya, ay bakhil, wa yukhrij adghanakum, dan Dia Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan apa yang menjadi penyakit di hati kalian, yaitu dhagan, barakallahu fikum. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqun. Ketahuilah oleh kalian, mereka orang-orang yang tud'aun, ya, merekalah orang-orang yang bila kalian diseru, litumfiku fi sabilillah, agar kalian berinfak di jalan Allah, faminkum mayyabkhalu, di antara kalian ada yang bakhil, wa mayyabkhal, dan barang siapa yang bakhil, fa innama yabkhalu an nafsi, maka sungguh dia telah berbuat bakhil atas dirinya, Wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan dia Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha kaya, dan kalian adalah kaum fuqara, orang-orang fakir, ay membutuhkan yang sangat kepada Allah. Wa in tatawallau, dan jika kalian berpaling, yastabdil qauman ghairakum, niscaya dia Allah Azza wa Jalla akan menukar, akan menggantikan kaum selain kalian. Thumma la yakunu amsalakum, kaum itu tidak akan sama, tidak akan serupa dengan kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Mari kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, hadza tazhidun minhu ta'ala li'ibadihi fil hayati dunya bi'ikhbarihim an haqiqati amriha bi'annaha la'ibun walahun. Ayat ini, kata beliau, adalah tazhid dari Allah Azza wa Jalla, menjadikan seseorang itu zuhud dari kehidupan dunia. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mendidik hambanya untuk menjadi orang yang zuhud dalam kehidupan dunia. Bagaimana metode Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan hambanya itu agar bersifat zuhud dari dunia? Bi'ikhbarihim an haqiqati amriha, dengan Allah memberitakan kepada mereka tentang hakikat urusan dunia itu. Fa innaha bi annaha la'ibun walahu, kehidupan dunia itu main-main dan bergurau belaka. Itu adanya Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang dunia. Kehidupan dunia itu seperti ini, la'ib, main-main belaka. Walahu, kesia-siaan belaka. Apa maknanya la'ibun fil abdan? Kata beliau, la'ib, main-main fil abdan, dalam badan kita. Walahun fil qulub, menjadikan lalai, gurau, senda gurau, fil qulub, lalai lahu, di dalam hati-hati kita. Kata beliau, fala yazalul abdu lahiyan fi malihi, terus menerus seorang hamba berada dalam kondisi lahi, lalai dalam hal hartanya. Wa auladihi, kemudian anak-anaknya, ya, gurau. Wa auladihi, dan anak-anaknya. Wa zinatihi, perhiasan-perhiasannya. Wa lidzatihi minan nisa, kelezatannya dari kaum wanita. Wal ma'akil, makanan. Wal masyarib, minuman. Wal masakin, tempat tinggal. Wal majalis, teman duduk, tempat duduk. Wal manadhir, pandangan, pemandangan. War riyasat, terkait dengan, barakallahu fikum, kepemimpinan. La'iban fi kulli amalin la fa'idata fi. Dunia adalah main-main. Fi kulli amalin, dalam setiap amalan yang tidak ada faedahnya. Bal huwa da'irun bainal bitalati wal ghaflati wal ma'asi hatta yastakmila dunya wa yahduruhu ajaluh. Kondisinya adalah beredar antara al-bitalah, pengangguran, wal-ghaflah, kelalaian, wal ma'asi, perbuatan maksiat, sampai kemudian tercukupi urusan dunianya. Ya, terpenuhi semua yang terkait dengan dunianya. Setelah dunianya yang sudah ada dalam catatan terpenuhi, wa yahduruhu ajaluhu, lalu ajalnya pun datang menghampirinya, barakallahu fikum. Ini dia hakikat dunia, la'ibu walahu, benar-benar permainan padanya, benar-benar kelalaian di dalamnya, lalai dengan harta benda, lalai dengan anak-anak kita, lalai dengan perhiasan, kelezatan dari wanita, makan, minum, tempat tinggal, majlis artinya tempat duduk, ya, pemandangan-pemandangan, wariasa terkait dengan kepemimpinan-kepemimpinan. Fa'idha hadihil umur qad wallat wa faraqat walam yahsulil abdu minha ala ta'il bal qad tabayyana lahu khusranuhu wa hirmanuhu wa hadara 'adzabuhu fa hadha mujibun lil 'aqilil zuhd fiha wa 'adamur raghbati fiha wal ihtimamu bi sya'niha. Kata beliau, apabila semua urusan ini telah pergi, semua urusan ini telah berpisah, maka seorang hamba tidak akan bisa menggapai sesuatu yang berguna. Bal, akan tetapi jelas kerugiannya, jelas keharaman yang didapatnya, dicegah. Hadir, hadaru azabu, siksaan yang menimpa dirinya itu datang. Maka ini mengharuskan bagi orang yang berakal, ay hadara azabu, merasa tersiksa dengan disiksa dengan kehidupan dunia itu, maka ini semua mengundang, mengajak, mewajibkan bagi orang yang berakal untuk memiliki sifat zuhud fiha padanya. Wa adamur raghbati fiha, dan tidak cinta kepadanya. Wal ihtimamu bisya'niha, dan benar-benar memberikan perhatian terhadap kondisi dunia tersebut. Kata beliau, barakallahu fikum, jadi beliau ingin mengangkat persoalan besar di dalam hidup terkait dengan dunia, yaitu zuhud. Kata-kata zuhud bukan berarti kemudian kita harus hidup fakir, miskin, yenda. Imam-imam zuhad itu adalah minal aghniya, dari orang-orang yang kaya raya, barakallahu fikum. Ya. Maka zuhud yang dimaksud adalah lebih mengedepankan terkait dengan urusan akhiratnya apabila berbenturan dengan urusan duniawinya. Lebih mengutamakan, barakallahu fikum, terkait dengan urusan akhiratnya apabila terjadi benturan antara kepentingan duniawinya, barakallahu fikum, didahulukan urusan akhiratnya, barakallahu fikum. Wa adamur raghbah fiha, raghbah lebih dari sekedar cinta. Mencintai apa yang kita miliki dari dunia itu adalah tabiat. Barakallahu fikum. Ya, wa adamir raghbah fiha. Nah, keluar dari tabiat ini yang beliau maksudkan. Wal ihtimam bisya'niha. semuanya dunia, ini dunia, mau berbuat dunia. Tidak ada yang dipikirkan di benaknya adalah dunia. Barakallahu fikum. Terus kapan belajarnya? Kapan barakallahu fikum qiraatul Qur'annya? Kapan dan kapan dan kapan? Rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau mengatakan, wa innamal ladzi yanbaghi ayyahtamma bi ma dzakarahu bi qaulihi. Sesungguhnya yang patut untuk benar-benar dia memperhatikannya apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam firman-Nya, wa in tu'minu wa tattaqu. Ini yang harus benar-benar dia perhatikan di dalam hidupnya. Wa in tu'minu wa tattaqu. Jika kalian beriman dan kalian bertakwa kepada Allah. Maka rahimani wa rahimakumullah, sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Di saat kita mencari nafkah buat diri, buat istri, buat anak dan seterusnya, kita punya kesempatan untuk duduk di majlis ilmu. Belajar agama Allah Azza wa Jalla. Tentu ini adalah upaya untuk kita mewujudkan apa yang beliau sebutkan. Ihtimam kita. Jangan sampai barakallahu fikum karena urusan ia terkait dengan dunia bisa. Nanti sebentar bisa. Ada kesempatan untuk belajar. Ada kesempatan untuk memperbaiki iman melalui majlis ilmu. Ada kesempatan untuk menambah takwa Allah Azza wa Jalla melalui majlis ilmu. Nah, dikesampingkan, dinomorsekiankan, ini yang jangan sampai terjadi. Barakallahu fikum. Maka kesempatan kita untuk menjaga keimanan, lalu kemudian menambah iman itu di majlis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Juga untuk kemudian belajar ketakwaan diri kita sendiri melalui majlis ilmu, karena ilmu itulah yang menjadikan kita lurus keimanannya dan juga benar dalam ketakwaannya. Bi antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Dengan beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, wa taqumu bitaqwahu allati hiya min lawazimil iman wa muqtadayatihi wa hiyal amalu bimardatihi ala dawam ma'a tarki ma'asihi. Kata beliau, dan mereka, wa taqumun, kalian bangkit untuk bertakwa kepada Allah. Kata beliau, takwa kepada Allah Azza wa Jalla ini min lawazim, dari kemestian dan keharusan iman dan konsekuensi daripada iman tersebut. Yaitu, takwa adalah beramal dengan apa yang diridhai oleh Allah. Ala dawam, atas terus menerus, bersamaan meninggalkan ma'asi, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Fahadhal ladhi yanfa'ul abad, inilah yang akan bermanfaat bagi seorang hamba. Wahuwal ladhi yambagi ayyutanafasa fihi wa tubaddala alhimam wal a'malu fi talabihi. Inilah yang pantas untuk kita berlomba-lomba padanya, untuk kita korbankan ihtimam, perhatian dan amalan kita, fi amal kita, fi talabihi, dalam mencarinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum, wa in tu'minu wa tattaqu. wa huwa maqsudullah min ibadihi rahmatan bihim wa lutfan. Inilah maksud Allah Azza wa Jalla dari masing-masing hambanya, agar mereka benar-benar ihtimam, memberikan perhatian terhadap keimanan dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, tidak kemudian bermakna kita tidak mencari kebutuhan hidup kita, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Namun ihtimam yang harus kita tingkatkan adalah ihtimam dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, tujuan Allah Azza wa Jalla dari hamba-hambanya agar hambanya bertakwa kepadanya, rahmatan bihim, sebagai bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla dan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala, liyuthibahumus thawabal jazil, untuk mengganjar mereka dengan ganjaran yang besar. Walihada qala, berdasarkan inilah Allah berfirman, wa in tu'minu wa tattaku yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Jika kalian beriman kepada Allah dan kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan pahala buat kalian dan Allah tidak akan meminta harta benda kalian. Kata beliau, ay la yuridu ta'ala ayyukallifakum ma yashukku alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan memberikan beban kepada kalian apa yang kalian tidak mampu melakukannya. Yashuk, berat atas kalian. Dan tidak memberatkan kalian, min akhli amwalikum, dari mengambil harta benda kalian, wa baqaikum bila mal, lalu membiarkan kalian tanpa harta. Au yunqisakum naqsan yadurrukum, atau mengurangi harta benda kalian yang kekurangan itu akan memudaratkan kalian. Allah tidak akan berbuat demikian. Allah Azza wa Jalla tidak akan melakukan hal itu, memberikan beban yang memberatkan, memberatkan dengan mengambil harta benda kalian, atau membiarkan kalian dengan tanpa harta, atau mengurangi harta benda kalian yang kekurangan itu akan memudaratkan kalian. Allah tidak akan melakukan itu semua. Walihada qala, berdasarkan ini Allah Azza wa Jalla mengatakan, iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Jika Dia Allah meminta harta benda kalian, fayuhfikum, lalu kalian, Dia mendesak kalian, fayuhfikum, mendesak kalian untuk mengeluarkan, memberikannya harta benda itu, tabkhalu, niscaya kalian akan berbuat bakhil. Apa kata beliau? Wa yukhrij adghanakum, ay ma fi kulubikum minad daghan idza talaba minkum ma taqrahuna badlahu. Maka Dia Allah akan mengeluarkan apa yang ada di dalam hati kalian dari kemarahan, kedengkian, disebabkan Dia meminta dari kalian apa yang kalian tidak sukai untuk dikorbankan. Kata beliau, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menjelaskan, ad-dalilu ala anna Allah law talaba minkum amwalakum wa ahfakum bisualiha annakum tamtani'un tamna'una minha annakum tud'auna litumfiku fi sabilillah ala hadzal wajh. Sekarang bukti. Bukti, kata beliau, bahwa Allah Azza wa Jalla kalau meminta dari kalian harta benda kalian dan mendesak kalian untuk memintanya, kalian itu akan berlaku bakhil, yaitu tud'auna litumfiku fi sabilillah. Buktinya, dalilnya, kata beliau, jika kalian diajak untuk berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla ala hadzal wajh dengan cara ini, alladhi fihi maslahatukum diniyah wa dunyawiyah, di dalam ajakan Allah untuk kalian berinfak di jalannya ada kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia yang kalian dapatkan. Ternyata faminkum man yabkhal, di antara kalian ada yang bakhil. Ai fakaifa law sa'alakum wa talaba minkum amwalakum fi ghairi amrin tarawnahu maslahatan ajilah, alaysa min babi awla wa ahra imtina'akum min dhalik. Kata beliau, imtina'ukum min dhalik, di antara kalian ada yang bakhil. Bagaimana jika Allah meminta kepada kalian dan meminta harta benda kalian dalam fi ghairi amrin, untuk urusan yang kalian memandangnya maslahatan ajilah, ghairi amrin taraun, yang kalian memandang permintaan itu bukan, tidak ada maslahat ajilah dunia. Masih ingat ya khutbahnya Ustaz, ya apa namanya, Ustaz Abu Salim pada khutbah Jumat, ya, kalau sabar itu janjinya banyak harta, janjinya apalagi kedudukan, janjinya kesegaran, kesehatan, begitu Ustaz ya. Saya semuanya orang mau bersabar. Namun karena janjinya bukan itu. Nah, sama juga barakallahu fikum. Jika Allah Azza wa Jalla mencari, meminta harta benda kalian, ya, dalam perkara atau tujuan kalian itu melihatnya bukan kemaslahatan segera, barakallahu fikum, bukankah ini akan lebih pantas lagi untuk kalian berbuat bakhil? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalian tidak melihat apa sih ganjarannya, apa sih imbalannya di dunia ini yang bisa dirasa, bisa dilihat, bisa ini. Kan begitu. Perhitungannya barakallahu fikum. Maka di saat dia tidak melihat maslahatan ajilah, tentu akan lebih patut baginya untuk berbuat bakhil. Ya. Tapi kalau ada yang dia pandang maslahat ajilah, oh, dia berani berkorban. Berani untuk kemudian barakallahu fikum mengeluarkan segala-galanya. Ya, karena ada maslahat yang dia akan dapatkan. Ada maslahat segera yang dia akan rasakan dan nikmati barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Thumma qala, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa saja yang berlaku bakhil, maka sesungguhnya kebakhilan itu untuk dirinya. Kenapa? Li'annahu harrama nafsahu thawaballahi ta'ala. Karena sungguh dia akan mengharamkan dirinya dari pahala Allah Azza wa Jalla. Wafatahu khairun kathir. dan luput darinya kebaikan yang banyak. Walayyadurrallaha bitarkil infaq syai'an. Ingat, tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun dengan tidak berinfak walaupun kecil. Tidak akan memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti ketika seseorang bakhil, ketika semuanya itu akan mengenai dirinya pertama kali. Hasad misalkan. Yang pertama kali terkena batunya adalah dirinya. Orang yang memiliki jiwa hasad tersebut. Taruhlah sekarang. Dengan jiwa hasad itu, dia ingin supaya nikmat yang didapati oleh orang itu lenyap darinya. Pertama kan dia tidak pernah akan mampu. Karena itu merupakan ketentuan yang ada dalam suratan hidup orang tersebut. Dia tidak akan mampu. Barakallahu fikum. Nah, cukup doror yang ada pada dirinya tidak pernah rasa tenang hidupnya. Muncul berbagai macam upaya makar yang dia akan wujudkan kepada orang yang dihasadinya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia tidak akan tenang. Maka yang pertama kali terkena dengan sifat yang jelek itu adalah dirinya sendiri. Makanya ketika kita dicela, jangan dibalas. Jangan dibalas dengan mencela, karena membalas itu terkadang kan keluar dari keadilan. Ya? Apalagi kalau sudah bahasanya sakit hati. Tidak akan berbuat adil lagi di dalam ucapan, di dalam perangai perilaku, tidak akan berbuat adil. Kalau sudah bahasanya itu adalah sakit hati, barakallahu fikum. Maka tidak ada kejelekan yang akan muncul yang kita arahkan kepada orang lain, kecuali dorornya pertama kali kita yang akan mendapatkannya. Kita barakallahu fikum yang akan mendapatkannya. Taruhlah bakhil misalkan. Ya, ada orang punya hajat, punya kebutuhan. Datang, ya akhi, ana minjam, ana barakallahu fikum butuh membantu keluarga saya mau berobat. Ada di rumahnya. Tetapi berat untuk kemudian mengeluarkannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Beda kan kalau ada orang punya hajat dengan dia memang sifatnya bakhil. Bagaimanapun warna orang datang, dia tidak akan mengeluarkannya. Dia akan barakallahu fikum menahannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, kalau seseorang yang bersifat demikian, maka dia akan kembali kepada dirinya sendiri. Sifat bakhil itu, maaf-maaf, tidak memudaratkan orang. Ya, tidak memudaratkan orang yang datang meminta bantuan terkait dengan kebutuhannya. Tidak akan memudaratkan dia. Apa ya? Iya. Tidak akan memudaratkannya, barakallahu fikum. Ya, paling-paling ya kok pelit ya. Ya, semoga lah dibalas oleh Allah. Loh, malah doa. Ya, yang jelek dari orang yang membutuhkan dia tahu. Kan ini sangat mengerikan. Sangat menakutkan, barakallahu fikum. Di saat kita keluar batas. Ya, di saat kita keluar batas. Dalam mensikapi seseorang, misalkan ya, dalam mengucapkan, ya semoga suatu saat engkau, kan begitu loh, semoga engkau rasakan suatu saat. Ya, sudah orang dalam kondisi diuji oleh Allah Azza wa Jalla, semestinya kan dibesarkan hatinya, diberikan kalimat-kalimat yang indah, yang enak didengar, agar dia segera, barakallahu fikum, ternyata tidak dia harapkan ucapan keluar. Sehingga keluar doa yang seperti ini kan menakutkan sekali. Sangat-sangat mengerikan. Kalau dia di saat itu terzalimi dengan kata-kata kita. Dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Lalu berdoa seperti itu. Bukankah barakallahu fikum menakutkan bagi diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, kemudian dikabulkan doanya. Nas'alullah salamat al-afiyah. Semoga Allah jauhkan kita. Nah, kalau misalkan orang yang tadi datang. Kebutuhan hajatnya besar sekali. Tapi kita tidak mau memberikannya. Barakallahu fikum. Tidak ada lagi tempat ini tidak punya. Tahu dia tidak punya. Itu tidak punya. Itu tidak punya. Dia ajak yang punya kemudahan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Dia coba mengetuknya. Ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Barakallahu fikum dalam kondisi hajatnya luar biasa. Lah kalau keluar kata-kata. Dengan kebakhilan kita itu. Kemudian keluar doa. Yang sangat menakutkan kalau kemudian diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah barakallahu fikum letaknya untuk kita bermurah di dalam hidup dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan harta benda kita jika dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla jalan ke arah demikian. Barakallahu fikum Allah Azza wa Jalla akan menggantinya dengan yang lebih baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta itu karena disedekahkan. Iya, maka termasuk wujud sedekah kita di saat ini, di saat kita memiliki anak, kemudian ia membiayainya untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sedekah yang sangat besar. Barakallahu fikum. Kalau kita murah pada jalan mereka yang sedang belajar, semuanya akan kembali kepada kita. Barakallahu fikum di belakang hari. Anak kita mengingat jerih payahnya sang ab. Kemudian diganjar lebih oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan setelahnya, Wallahu huwal ghani wa antumul fuqara. Tahtajuna ilaihi fi jami'i awqatikum, li jami'i umurikum. Allah lah zat yang maha kaya, dan kalian adalah orang-orang fakir. Membutuhkan kepadanya dalam semua waktu, dan kepada pada semua urusan kalian. Wa in tatawallau anil imani billah, wa imtithali ma ya'murukum bih. Jika kalian berpaling dari keimanan kepada Allah, dan melaksanakan apa yang diperintahkannya buat kalian. Yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum fit tawalli an amrillah. Allah akan menggantikan dengan kaum tidak seperti kalian. Tidak seperti kalian di dalam berpaling dari perintah Allah, bal bahkan kaum yang Allah gantikan itu yuti'unallaha wa rasulahu wa yuhibbunallaha wa rasulahu. Dia Allah, akan tetapi kaum yang menggantikan kalian itu adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasul, mereka yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya barakallahu fikum, kalau berlalu generasi yang tidak baik, atau mungkin barakallahu fikum dia berpaling dari al-haq, insyaallah Allah akan gantikan barakallahu fikum dengan kaum yang lebih baik. Kalau mungkin anda dulu sebagai pembela atau muhsinin terhadap dakwah itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, lalu kemudian engkau berpaling darinya, lalu meninggalkan al-haq, Allahu Azza wa Jalla akan gantikan kaum, akan gantikan dengan kaum yang lebih baik. Barakallahu fikum. terus demikian. Agar kita benar-benar menanamkan pada diri kita. Bahwa ketika kita melihat generasi banyak berpaling dari jalan Allah Azza wa Jalla, Allah akan gantikan kaum dengan kaum yang lebih baik dari generasi tersebut. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah terakhir, kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi. Wahai orang-orang yang beriman, siapapun yang murtad di antara kalian dari agamanya, tidak akan memudaratkan agama Allah sedikit pun. Tidak memudaratkan Allah Azza wa Jalla sedikit pun. Dan tidak pula memudaratkan kaum mukminin, kaum muslimin. Jika kalian wahai orang-orang yang beriman, ada yang murtad dari agamanya, niscaya Allah akan gantikan. Allah akan datangkan dengan kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Terus, apa kerugian terhadap Islam dan muslimin, apalagi terhadap Allah Azza wa Jalla, kalau ada orang yang murtad, ada orang yang kufur, ada orang yang keluar dari agamanya karena ini, karena itu, Allah akan gantikan dengan kaum yang lebih baik. Barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai kaum pengganti yang lebih baik daripada generasi sebelumnya yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun di saat sekarang kita melakukan kejelekan, maka Allah akan datangkan gantinya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.